mengeluarkan zakat tanaman, biji-bijian dan dalilnya. Al-aslu fi wujudiha qawluhu ta'ala, asal tentang wajibnya zakat zuru' tanaman adalah ucapan Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, hendaknya kalian infakkan dari yang baik-baik dari hasil usaha kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi, dari hasil bercocok tanam. Tentu tidak semua hasil panenan dikeluarkan zakatnya, seperti juga hewan-hewan zakat, bahimatul an'am, tidak semua hewan yang kita pelihara kita keluarkan zakatnya. Baik. Wa tajibu zakatu fil hububi idha ishtadda al-habbu wa sara farikan wa tajibu fil thimari inda budui salahiha bihaythu tusbihu samaran tayyiban yukal wa la yushtaratu lahu al-hawl liqouli ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadihi. Dan wajib dikeluarkan zakat hubub, biji-bijian, idha ishtadda al-habbu, kalau biji-biji itu sudah mengeras, seperti gandum dan yang lainnya. Wasara farikan wa tajibu fi thimari inda bulughi salahiha, dan wajib sudah siap untuk dipanen atau sudah siap untuk dimanfaatkan. Dan wajib pada buah-buahan ini inda bulughi salahiha, ketika dia nampak kesolehannya untuk dimanfaatkan, artinya sudah matang. Haitsu tusbihu samaran thayyiban yu'kal fi salahuha budu salahiha tusbihu samaran thayyiban, dia telah menjadi buah yang sangat bagus untuk dimakan. Walaysa lahu haul, dan tidak disyaratkan bahwa biji-bijian atau buah-buahan ini harus tinggal bersama dengan kita 1 tahun, seperti zakat ternak atau zakat perdagangan atau zakat uang. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa atu haqqahu yawma hasadihi, keluarkanlah zakatnya, haknya di hari panenannya. Fatajibu zakatu fi kulli makilin muddakhar minal hububi wa thimar, maka wajib dikeluarkan zakatnya, fi kulli makilin muddakhar, pada semua yang dikail, ditakar, muddakhar yang bisa disimpan lama, minal hububi wa thimar, dari biji-bijian dan buah-buahan, kalhintah والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب, seperti hinta, gandum, syair, syair ini apa? Kita artikan jelai, syair, والذرة, jagung, والأرز, padi, watamar, korma, wazdarib, dan anggur kering. Wala tajibu fil fawakih, dan selain ini barakallahu fikum, tidak wajib dari buah-buahan, kalau di tempatnya yang mungkin mangga, nenas, barakallahu fikum, langsat dan yang lainnya. Wal khudrawat, demikian juga sayur-sayuran, tidak ada zakatnya. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التسويق فيه وهو التحميل. Kenapa harus makil ditakar? Likaun Nabi SAW i'tabara التسويق Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap dengan takaran ini untuk dikeluarkan zakatnya. Oh, tahmil. Barakallahu fikum. Ya, ini ditakar, diletakkan di satu wadah untuk diukur. Wal muddahar, jadi syaratnya harus makil. Yang kedua, muddahar, bisa disimpan lama. Baik, muddahar liwujudil makna al-munasib li ijabi zakatihi. Karena adanya makna yang cocok untuk diwajibkan zakat padanya. Baik. Jadi syaratnya bahwa dia ditakar dan bisa disimpan lama. Wala hadza fa ma lam yakun makilan wala muddakharan min al-hububi wa thimari fala zakata fihi. Dan dari sini fa ma lam yakun makilan, maka apa saja yang tidak dikail, tidak ditakar dan juga tidak bisa disimpan lama dari biji-bijian, wasimar dan buah-buahan, maka tidak ada zakat padanya. Begitu. Al-masalah tsaniyah, masalah yang kedua, syarat-syarat zakat az-zurur. Yushtaratu li wujubi az-zakati bil hububi was-thimari syartan. Disyaratkan untuk kita katakan wajibnya zakat biji-bijian dan buah-buahan ada dua syarat. Yang pertama, bulughun nisab wa huwa khamsu awsukin, khamsatu awsuk. Harus mencapai nisab, jumlah bilangan tertentu dalam hitungan wisq, yakni 5 awsuk. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqah. Kata Rasulullah SAW, tidak ada pada buah-buahan dan biji-bijian yang kurang dari 5 wisq zakat untuk dikeluarkan. Wal wisqu hamlul ba'ir wa huwa 60 sa'an bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wisqu hamlul ba'ir. Satu wisq itu adalah muatan seekor unta, yaitu 60 sa'a. Baik. Situna sa'a, 60 sa'. Baik. 60 sa' di sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khamsatu al-awsuq 300 sa'. Sementara kalau 5 wisq, baik. Jumlahnya 300 sa'. Saya berkelabing 300 sa', karena satu sa'nya apa satu wisqnya apa 60 sa'. Fayakunu baik. Kita ulangi. Wa huwa 60 sa'a. Yani satu wisq 60 sa'. Wa khamsatul awsuq 300 sa'. Baik. Artinya kalau 5 wisq jumlahnya adalah 300 sa'. Jadi 6 kali 5, 60 kali 5. Fayakunu zinatun nisabi al-bur al-jayyid ma yuqaribu 600. Wasnai asyara kilo jeraman. Kalau dalam bentuk kilo sekarang, barakallahu fikum. Fayakunu zinatun nisab al-bur, maka jadilah ukuran nisab untuk bur gandum yang bagus mayuqaribu, ya mendekati 600. 600 wasintai asyar, 612 kilogram. Baik. Ala i'tibar anna wazn as-sa', baik. Dengan i'tibar bahwa wazn as-sa', satu sa', baik, adalah 2,40 gram, 40 kilo. 2 kilo, 40. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, khamsatu awsuk di sini dia setara dengan 612 kilogram. Barakallahu fikum. Artinya kalau dibawa jumlah ini, hasil panenannya, tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Tidak ada zakat yang harus dikeluarkan. Adapun sedekah silakan. Baik. Yang kedua, syarat yang kedua, ayyakunan nisab ma'luman lahu waqta wujubiz zakah. Mamlukan akwan. Ayyakunan nisabu mamlukan lahu waqta wujubiz zakah. Bahwa nisab ini setara dengan berapa? 612 kilo. Baik. Mamlukan lahu adalah hak milik dia. Waqta wujubiz zakah, waktu pelaksanaan zakat. Baik. Al-masalah tsalitsah. Baik. Masalah yang ketiga, tina kadaril wajib, kadar wajib. Ini tentunya yang kering, barakallahu fikum. Ini hubub, hubub-hubub dan simar ini, barakallahu fikum, dalam kondisi kering, bukan dalam kondisi, barakallahu fikum, basah. Baik. Karena syaratnya tadi itu harus apa? Siap untuk dimakan dan bisa untuk disimpan. Karena dalam kondisi basah tidak bisa disimpan. Paham ini? Sama seperti padi. Padi tidak bisa disimpan dalam kondisi basah. Hatta dalam kondisi berdiri, paham ini? Dalam kondisi berdiri ini padi, kemudian kita langsung panen, kemudian langsung kasih masuk karung, kemudian disimpan. Maksudnya nak, dipanen, kemudian diolah, dikeluarkan batang-batangnya, tinggal gabahnya, barakallahu fikum. Ya ini beras yang masih ada kulitnya. Kemudian dia langsung dimasukkan di karung. Baik. Maka tunggu 2 hari dia akan tumbuh. Karena dia dianggap masih basah. Paham? Terus kapan dianggap dia kering? Dijemur beberapa hari setelah dipanen. Baik. Hatta untuk dijadikan beras, tidak bisa langsung, barakallahu fikum. Panen langsung digiling, disip, barakallahu fikum, digilingan, tidak bisa. Baik, harus dijemur sampai betul-betul kering. Baik, baru dimasukkan ke pabrik untuk dipisahkan antara kulit dan berasnya. Baik. Pada saat sudah dikeringkan betul-betul kering, baik. Karena ketika baru dipanen itu masih basah, barakallahu fikum. Masih basah. Betul-betul dikeringkan, setelah betul-betul kering baru bisa disimpan dan tahan lama. Baik. Dan lebih tahan lama lagi kalau di zaman dahulu kala ketika masih dengan tangkainya. Sebagaimana dalam kisahnya Nabi Yusuf, pada ruhu kisum buli. Biarkan dia dengan tangkai-tangkainya. Dengan bulir-bulirnya. Itu bisa sampai bertahun-tahun. Baik. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-masalah tsalitsah di miqdar wajib. Berapa kadar yang harus dikeluarkan sebagai zakat yang wajib. Wal wajib bil hububi was thimar al-ushru fima suqiya bila kulfah. Al-wajib dari biji-bijian dan buah-buahan, al-ushur, 1/10. Fima suqiya bila kulfah. Pada perkebunan atau persawahan yang diairi tanpa ada kulfah, tanpa ada beban biaya atau tenaga. Barakallahu fikum. Tidak perlu pakai timba, tidak perlu pakai pompa, tidak perlu bayar uang irigasi. Paham barakallahu fikum. Baik. Jadi nunggu hujan dari langit atau air yang mengalir dari gunung. Tidak bayar. Ini kalau nanti masyarakat sama al-ushur. Apa-apa yang diairi oleh air hujan atau pengairan yang alami tanpa ada biaya tambahan, maka sepersepuluhnya. Ala i'tibari anna wazna tadi. Baik. Al-ushru fima sukiya bila kulfa bi an kanat athariyah atau qadima al-uyun. Baik. Bi an kanat athariyah. Jadi ada pengalir airan, saluran-saluran pengairan atau qadima al-uyun atau diairi dengan mata-mata air. Barakallahu fikum. Seperti daerah-daerah tertentu, masya Allah, untuk pertanian tidak perlu ada bayaran-bayaran tertentu. Baik. Pemerintah membuat tanggul, masya Allah. Baik. Sehingga air naik bisa disalurkan ke sana kemari. Baik. Tidak perlu pakai mesin, tidak perlu pakai apa. Masya Allah. Ada beberapa wilayah dulunya sangat murah harganya. Baik. Sangat murah. Satu petak sawah hanya harganya 3 juta rupiah. Di kampung ini, kampung, cerita kampung orang. 3 juta per petak. Begitu ada irigasi dibuat oleh pemerintah, baik, gratis airnya, barakallahu fikum, langsung naik 30 juta per petak. Baik. Karena biasanya hanya berkelakuan satu kali pengolahan tanah dalam satu tahun. Berkelakuan itu satu kali. Pol-polnya dua kali dengan palawija. Baik. Tapi begitu berkelakuan ada pengairan, tinggal sesuka hati mereka berapa kali mereka mau olah tanah mereka. Berkelakuan. Apakah dengan padi berapa kali kemudian diselingi dengan palawija. Walhasil barakallahu fikum tidak ada biaya pengairan, maka sepersepuluhnya yang harus dikeluarkan sebagai zakat. Baik, wa nisful ushur fi ma suqiya bil mu'na, dan separuh dari sepersepuluh. Baik, separuh nisful ushur, separuh dari sepersepuluh. Fi ma suqiya bi mu'na. Kalau kebun itu, tanah itu diairi dengan barakallahu fikum pengairan yang butuh biaya atau butuh tenaga. Baik. Butuh biaya misalnya pakai mesin. Baik. Pakai mesin butuh bensin untuk menaikkan air, barakallahu fikum. Atau bayar yuran per bulannya karena dikelola oleh kelompok tani misalnya. Kelompok tani membeli barakallahu fikum mesin besar untuk penyedot air. Barakallahu fikum. Tinggal dibayar yuran per bulannya seberapa-seberapa dari setiap orang yang memanfaatkan air itu. Maka termasuk sukiya di mukna, sukiya di mukna. Yang karena itu sahabat bila wasawani, yaitu sahabat bila disiram dengan dalu, dengan timba. Di zaman sekarang ini kalau jauh, kemudian pemukiman, barakallahu fikum, jauh dari pemukiman, kemudian kurang air. Tidak ada pengairan, dia harus apa? Harus siram pakai timba, timba dari sumur. Kemudian siram satu-satu itu pohon rica. Baik. Setiap hari siram, siram, siram. Pokoknya tidak mati. Barakallahu fikum. Ini tumbuh-tumbuhan barakallahu fikum, akarnya tidak panjang. Baik, seperti cabai dan yang lainnya ini barakallahu fikum, timun, tomat. Akarnya tidak jauh kemana-mana, jadi harus permukaan tanah ini basah terus. Dan biar disiram tiap hari, tiap hari, tiap hari. Beda dengan pohon besar. Pohon besar musim kemarau datang terkadang tidak perlu ada penyiraman karena akarnya bisa mengisap air jauh di bawah tanah. Barakallahu fikum. Demikian juga barakallahu fikum ini. Baik. Padi juga sama seperti itu. Jagung juga demikian. Akarnya tidak jauh. Kalau dibiarkan tidak disiram, mati dia. seperti sekarang-sekarang ini, barakallahu fikum, banyak orang gagal panen. Gagal panen. Mau nyiram enggak tahu ngambil air dari mana. Ya kasih lihat. Barakallahu fikum. Mau menyirami harus membeli, barakallahu fikum, membeli air satu barakallahu fikum, satu tangki. Satu tangki enggak cukup, sementara satu tangki berapa ratus ribu. Kong kali per hari berapa? Berapa hari? Satu bulan. Dan biayanya lebih banyak. Akhirnya yang punya kasih biar jo. Mati. Barakallahu fikum. Baik. Dan kana tusqa bil bilai was sawani. Disiram pakai apa? Pakai timba. Baik. Yang diambil dari apa? Dari sumur-sumur. Tewasawani atau pakai unta mengambil air di tempat yang jauh. Barakallahu fikum. Dibuat di atas unta kemudian dipakai untuk menyiram tanaman. Butuh modal, barakallahu fikum, tambahan modal. Akhirnya kalau mereka hitung-hitungan, capeknya uang yang keluar untuk pengairan tidak sebanding dengan hasil yang akan dia peroleh nanti, ya mungkin tidak, biar dia mati. Supaya rugi tidak lebih banyak. Barakallahu fikum. Terkecuali kalau misalnya petani cabai ini, petani rica, dengan harga rica yang sekarang dia sudah perkirakan, oh sedikit lagi ini harga rica mau naik sampai tembus 100 ribu rupiah per kilo. Biar dia capek-capek basiram. Barakallahu fikum. Bahkan dia kalau perlu beli sesuatu untuk mempermudah pengairannya, ngemodal dia. Ternyata betul pada saat panenannya dia jatuh, harga rica mahal luar biasa. Yang juga untung-untungan karena namanya harga tidak bisa kita prediksi. Boleh jadi kita mengatakan, oh mungkin 2 bulan akan datang itu harga naik, ternyata justru turun. Barakallahu fikum. Demikian juga kebalikannya. Walhasil barakallahu fikum, kalau memang barakallahu fikum tanah itu diairi dengan susah payah, harus modal, tenaga, maka dia hanya keluar berapa? Setengah dari 1/10. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, masaqatis sama'u wal anhar wal uyun aw kana ba'lan al ushur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bima zakat as-sama?" Baik. Bima zakat as-sama, apa-apa yang dihujani, diairi dengan air hujan, wala anhar atau dengan sungai melalui irigasi-irigasi yang diatur oleh pemerintah misalnya, wal uyun atau mata-mata air yang turun dari satu kebun ke kebun yang lainnya. Barakallahu fikum. Bisa dibiasin daerah dataran tinggi, ada mata air di atas sana, kemudian tinggal dimanfaatkan. Cukup kebutuhannya dialirkan, cukup kuotanya dialirkan, barakallahu fikum. Sehingga semua dapat. Waluyun mata-mata au kana ba'lan, atau dia adalah pohon-pohon yang besar yang bisa mengisap air dengan apa? Dengan akar-akarnya. Barakallahu fikum. Pohon-pohon besar yang tidak perlu disirami. Baik. Tidak perlu disirami karena walaupun musim kering dia tetap bisa bertahan hidup. Baik. Menyerap air-air yang ada dalam tanah. Al-usyur. Mereka harus mengeluarkan 1/10 dari penghasilannya atau hasil panenannya. Wafi masuk ya di sawani. Adapun tanah yang diairi dengan sawani, yakni dengan kulfah, dengan susah payah, memakai onta dan yang lainnya, memakai himar, atau dengan menimba, dia pakai tenaga, menimba air di sumur, kemudian disiram satu-satu ini tanaman. Lala, barakallahu fikum, capek. Bahkan kalau mau menyewa orang, mesti bayar mahal, karena bukan cuma satu hari mau siram. Barakallahu fikum, di musim-musim apa? Musim-musim musim-musim kemarau. Baik. Bistawari' al-nadh nisful usyur, maka mereka harus mengeluarkan setengah dari sepersepuluh. Barakallahu fiikum. Baik. Kalau timbangannya tadi 612 kilo, baik. 612 kilogram, baik, tinggal dibagi 10. Barakallahu fiikum. Tinggal dibagi 10. Sepersepuluhnya ini yang dikeluarkan. Paham insyaAllah? Kalau ternyata itu adalah pengairan yang harus banyak biaya atau dengan tenaga, maka separuh dari sepersepuluh tadi. Baik. Terus al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat, fi zakatil asal, zakatnya madu. Khilaf di antara ulama tentang masalah madu ini. Hakai Ibn Abdul Barr rahimallahu taala anil jumhur annahu la zakata fihi. Paham? Dihikayatkan oleh Ibn Abdul Barr rahimallahu taala bahwa jumhur ulama mengatakan pada madu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat madu. Barakallahu fikum. Wa huwa al-azhar, dan ini yang nampak. Li'annahu laysa fil kitab wa la fis sunnah dalilun sahihun sarihun ala wujubiha. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an, juga tidak ada dalam sunnah dalil yang sangat jelas yang menunjukkan tentang wajibnya dikeluarkan zakat madu. Wal aslu bara'atu dhimma hatta yaquma dalilun ala al-wujub. Dan pada asalnya seorang tidak ada beban sampai ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya. Qala Imam Syafi'i rahimahullah al-hadithu fi anna fil 'asal al-ushur dha'ifun. Imam Syafi'i mengatakan hadis anna bil 'asal al-ushur, bahwa pada madu itu ada sepersepuluh, hadisnya lemah. Wa fi la alla yu'khadh minhu dha'ifun. Lemah. Illa an Umar Ibn Abdul Aziz wa ikhtiyari annahu la yu'khadhu minhu. Ikhtiyari annahu la yu'khadhu minhu li'anna sunana. Sayyid Barakallahu Fikum. Kelihatannya masih ucapannya Imam Syafi'i. Hakadah. Wahtiyari annahu la yu'khadhu minhu li'anna sunana wal-asar sabitatun bima yu'khadhu minhu. Karena baik, tidak bisa diambil zakatnya madu, karena sunnah dan asar sabitah. Baiti ma yu'khadhu minhu, pada perkara-perkara yang harus dikeluarkan zakatnya ada semua dalilnya. Walaysa fihi sabitatun fakannahu afun. Sementara dalam masalah madu ini tidak ada dalil, tidak ada dari Al-Quran dan sunnah sedikit pun yang membicarakan tentang wajibnya zakat madu. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. Berkata Ibn al-Mundhir, tidak ada pada wajibnya zakat madu itu khabar yang kuat. Tidak ada. Barakallahu fikum. Jadi intinya tidak ada zakatnya madu. Walaupun orang barakallahu fikum berburu madu terkadang mendapatkan uang yang banyak. Tapi juga sangat berisiko. Baik. Sangat berisiko. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi min al-jibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dulula. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada lebah-lebah ini untuk membuat sarang di pohon-pohon, di gunung-gunung, dan di rumah-rumah yang dibuat oleh manusia. Barakallahu fikum. Semua beresiko. Barakallahu fikum. Yang di gunung ini, di dalam gua-gua atau di tebing-tebing, mereka bersarang. Sehingga sangat beresiko kalau orang manjat, salah-salah jatuh. Barakallahu fikum. Dari ketinggian, di bebatuan. Barakallahu fikum. Atau di atas pohon, pohon yang sangat tinggi. Baik. Salah sedikit bisa jatuh orang. Barakallahu fikum. Dan barakallahu fikum. Orang yang beternak, jangan dikira kalau beternak lebah tidak ada resiko. Paham barakallahu fikum. Kalau di musim kemarau tidak ada bunga, baik, mati ini apa? Lebah. Atau pergi ini lebah. Baik, mencari tempat yang lain kalau tidak ada bunga. Maka petani lebah harus mengeluarkan uang untuk membeli apa? Membeli gula. Membeli gula untuk dicairkan, untuk dijadikan makanan. Bukan untuk jadi madu. Gula ini kalau diberikan ke lebah bukan untuk jadi madu, untuk dimakan, mempertahankan hidupnya. Mempertahankan hidupnya kalau dia di musim barakallahu fikum, musim kemarau, tidak ada bunga, tidak ada makanan. Paham? Jadi petani harus memberi makan sementara sampai mereka harus ngutang dulu. Baik. Nanti setelah panen baru bayar. Tapi tidak tahu juga kapan panennya. Paham barakallahu fikum. Maka terkadang tekor, terkadang untung, terkadang ya, namanya usaha juga. Baik. Beresiko. Baik. Bukan berarti di luar buah apa namanya musim kemarau mesti banyak hasil. Tidak juga. Barakallahu fikum. Karena boleh jadi justru karena saking banyaknya hujan, ini lebah tidak mau keluar dari sarangnya. Akhirnya dia harus memakan cadangan makanannya, yaitu madunya sendiri. Karena madu sebenarnya dibuat oleh lebah untuk jadikan cadangan makanan. Kapan-kapan mereka butuh, mereka memakannya. Ima karena musim paceklik, panjang tahun cuma karena manusia ini ya. Diambil. Resikonya pada saat barakallahu fikum musim kemarau tidak ada makanan, sementara tidak ada juga lumbungnya yang ada di dalam sarang sudah habis diambil oleh manusia, ya harus disediakan makanan untuknya. Beresiko juga. Barakallahu fikum. Intinya memang tidak ada dalil. Barakallahu fikum. Yang menunjukkan tentang zakat yang harus dikeluarkan dari madu. Barakallahu fikum. Masing-masing beresiko. Barakallahu fikum. Apakah mengambil madu dari lebah liar atau beternak lebah? Beternak lebah. Wallahul musta'an. Baik. Dan juga orang harus memiliki keahlian tersendiri, baik untuk sebagai pemburu lebah atau dia sebagai peternak lebah. Kalau enggak, benjol-benjol. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Bahkan boleh jadi mati. Kita orang kalau kebanyakan apa? Entupan tawon. Barakallahu fikum. Diserang tawon, apalagi ada tawon jenis tawon besar ini, bukan tawon madu. Ada jenis tawon yang barakallahu fikum memang sangat mematikan. Baik. Kita cukup sampai sini barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.